Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya nih? Semoga adik-adik semua tetap dalam penjagaan Allah Ta'ala ya. Nah hari ini jumpa lagi dengan kakak. Ayo, kalian semua pasti sudah menunggu kan kisah ulama hebat selanjutnya. Kali ini kisahnya gak kalah hebat loh. Penasaran? Kalau gitu yuk kita simak ceritanya. Kisah kelima, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya nih, kalian suka nulis nggak? Semoga suka menulis ya. Kalau belajar sama ustadz, jangan lupa untuk menulis ya. Kalau kalian rajin menulis, ilmu yang dipelajari akan semakin banyak dan mudah untuk dimurojaah. Nah kali ini kakak ingin cerita tentang seorang yang sangat miskin. Bahkan saking miskinnya beliau tidak bisa membeli buku untuk menulis. Kasihan ya. Akan tetapi adik-adik, jangan salah. Meskipun beliau tidak punya uang untuk membeli buku, belajarnya tetap semangat loh. Ada buku atau tidak, bisa beli atau tidak, bukan penghalang baginya untuk tetap belajar. Yang lebih menakjubkan lagi, dia bisa-bisa menulis. Padahal kan gak ada buku. Terus menulisnya di mana? Penasaran? Yuk simak kisahnya kembali. Beliau bernama Muhammad bin Idris rahimahullah. Beliau lebih dikenal dengan nama panggilan Asy-Syafi'i. Beliau lahir di kota Gaza. Qadarullah, ayah beliau meninggal dalam keadaan masih sangat muda. Walhasil, Imam Asy-Syafi'i tumbuh dalam keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Sang ibu khawatir Al-Imam Asy-Syafi'i akan terlantar. Akhirnya sang ibu membawa beliau ke tempat asalnya, yaitu kota Makkah. Di sana, keluarga dari sang ibu masih banyak. Jadi sang ibu tidak khawatir lagi, karena tidak merasa kesepian. Nah, di kota Makkah inilah Asy-Syafi'i tumbuh dewasa. Beliau punya dua kegiatan. Yang pertama adalah memanah dan belajar. Beliau sangat mencintai kedua kegiatan ini. Beliau suka memanah. Saking senangnya beliau memanah, beliau tidak peduli dengan dirinya. Ketika cuaca sangat panas, beliau tetap latihan memanah meski harus kepanasan. Hingga ada seorang dokter yang berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kalau engkau tidak peduli kesehatanmu nak, aku khawatir engkau akan terkena penyakit berbahaya. Karena engkau terlalu sering berjemur di bawah terik matahari." Selain itu, beliau juga sangat senang belajar. Beliau diberi anugerah oleh Allah berupa kecerdasan dan hafalan sangat kuat. Bahkan, beliau sudah hafal Al-Quran sebelum usianya 10 tahun loh. Wah, Masya Allah ya, hebat sekali. Dan kalian tahu gak? Asy-Syafi'i ternyata belajar bahasa Arab sejak kecil. Beliau mempelajarinya dengan salah satu kabilah Arab pedalaman. Mempelajari bahasa Arab yang masih murni. Kira-kira berapa lama ya Asy-Syafi'i tinggal di pedalaman? Ternyata beliau tinggal di pedalaman kurang lebih 17 tahun loh. Lama sekali ya. Tentu dengan waktu selama itu beliau menjadi seorang yang ahli dalam berbahasa Arab. Bahkan Asy-Syafi'i kalau sudah bicara, orang yang mendengarnya pun akan senang. Hal itu dikarenakan bahasa Arab beliau yang sangat bagus dan sangat fasih. Oh iya adik-adik, selain bahasa Arab, beliau juga sangat suka belajar fikih. Dengan ketekunan dan semangat yang kuat, beliau pun berhasil dalam bidang fikih. Bahkan beliau menjadi rujukan umat muslimin dalam ilmu fikih. Masya Allah ya. Kalian mau tahu perjuangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika belajar? Nih, kakak ceritain. Waktu itu, beliau pernah bercerita. Ketika ayahku telah tiada, aku diasuh oleh ibuku. Keadaan kami sangat miskin. Namun ibuku melihat semangatku dalam belajar. Akhirnya ibu membawaku ke tempat belajar agar aku bisa lebih giat lagi dan semangat dalam belajar. Tetapi aku tahu ibuku tidak memiliki uang untuk membiayai aku belajar. Meskipun tidak punya uang, ibuku tetap bersikeras agar aku bisa belajar. Aku ingin sekali meringankan beban ibuku. Saat itu aku punya ide. Aku datang kepada guruku. Aku sampaikan bahwa aku tidak punya uang untuk belajar. Tetapi aku sangat ingin sekali belajar. Bagaimana kalau aku membantu guruku? Aku akan menjaga anak-anak jika guruku tidak ada. Serta membantu pekerjaan beliau. Alhamdulillah, ternyata guru setuju. Sehingga aku bisa lanjut belajar tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Namun adik-adik, rintangan belum selesai. Setelah beliau mendapatkan cara agar bisa belajar, sekarang rintangannya adalah beliau tidak punya uang untuk beli buku agar bisa menulis pelajaran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan kisahnya. Saat itu, aku juga tidak memiliki uang untuk membeli buku atau kertas saja agar aku bisa mencatat ilmu dan hadis. Akhirnya, aku mengumpulkan tulang belulang, tembikar, pepah kurma, dan yang lainnya agar aku bisa menulis. Jika sudah penuh dengan tulisan, aku masukkan ke dalam gentong yang ada di rumahku. Masya Allah, adik-adik, tidak punya buku ternyata bukan penghalang bagi beliau untuk tetap bisa belajar. Tidak ada kertas dan buku, tulang pun jadi. Nah, kalian juga harus lebih semangat ya. Alhamdulillah, kalian punya buku, bahkan buku-bukunya bagus. Semangat menulis ya. Barakallahu fikum. Al-Imam Asy-Syafi'i kembali bercerita. Gentong-gentong yang berisikan tulang, pelepah kurma, kayu dan lain-lain semakin banyak sampai memenuhi rumah kami. Sehingga rumah kami menjadi sempit. Ibuku menegurku, meminta aku untuk membereskan gentong-gentong itu dan menyingkirkan isinya. Padahal itu semua catatanku. Apa boleh buat? Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah ibuku. Kemudian aku menyalakan api untuk membakar semua gentong-gentong itu beserta isinya. Semua gentong aku kumpulkan di dekat api. Aku keluarkan isi gentong itu satu persatu, dan aku pun mulai menghafal semua catatanku. Jika aku sudah menghafalnya, aku melemparkannya ke dalam api hingga semua gentong itu habis. Dan alhamdulillah, aku telah hafal semuanya. Allahu Akbar, adik-adik. Meskipun catatan hangus dan menjadi arang, tetapi tetap terjaga dalam hati dan hafalan beliau. Masya Allah, adik-adik. Mulai sekarang, kita harus semangat menghafal ya. Alhamdulillah, adik-adik. Dengan kegigihan, kesungguhan, ketulusan Al-Imam Asy-Syafi'i berhasil dalam belajar. Bahkan, beliau menjadi ulama besar pada zamannya. Semua kalangan mengakui bagaimana keilmuan beliau hingga saat ini. Nama beliau terus dikenang dan dikenal oleh hampir semua kaum muslimin sampai zaman sekarang. Semoga Allah merahmati beliau, adik-adik. Dan juga semoga kita semua bisa mencontoh beliau dalam semangat, kegigihan, dan kesabarannya, sehingga Allah akan mengangkat dan memuliakan kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Masya Allah, adik-adik. Kakak aja sampai merinding loh ceritanya. Hebat kan kisah ulama satu ini. Benar-benar. Tapi adik-adik, masih banyak lagi loh kisah ulama hebat lainnya. Sabar ya. Kita jumpa lagi di serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo. Meraih takwa dengan ilmu.